baca Qur'annya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lillahus samad. Dulillah. Datang lima. Dulillah. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana mahak menyungkan alifnya? Menalang tadi malam ada sukun bang lah alah khusyuk baca Quran dan dengan hormat membacanya. Nah ini adalah hormatnya ini. Nah ini Quran dianggap nah di lantai bulan puasa di masjid Qurannya di lantai. Alhamdulillah nasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim di mana Pak tafsirnya ulang diantakna di mana-mana ancak sepeda diantak juga ulang di sini di setengahnya ya Allah menyemangatna lintuhur tinggi pada tafsir Qur'an kada hormat lalu. Termasuk menghormat Quran di sini, jangan membaca Quran di tempat-tempat nang kubur. Jadi di pasar ada usaha. Harus, lamun ma'adapan Lailatul Qiraah, tapi di tangan ulun-ulun kada cocok. Dalam masjid bagus, halaman masjid bagus. Ujar guru Sarani bahari. Lamun hendak bertablik lah, ingatakan lah, sidin garing lah. Di masjid, di langgar, di rumah, di sekolah. Ingatakan sebab apabila bertablik pasti ada Quran hadisnya. Jadi kita hormat kepada Quran dan hadis, tempatnya dipilih. Masjid, langgar, Quran, rumah. Apa-apa? Masjid, langgar, sekolahan, rumah. Untuk jelasnya jago usahane, jangan di jalanan atau di pasar. Itu kada menghormat Al-Qur'an dan hadis. Mapalah. Hah? Ya. Bapak ngel sedemun aku pulang julak kada nyalangin. Anu kena nya mun unda sigala insyaallah guru-guru bersalam dalam dari jua tarekat tarekat. Sekali ini meninggal. Sudah sampai. Dan dengan ta'zim ulang-ulang membesarkan tiap-tiap ulang baharita bapaknya kita ini nak bapak pada dampak ulang baharita ulang pada dampak dengan tajwid nang ikhfa yudhar iqlab ya kan qalqallah ya kan kita mat-marif sukun mat-lazim mat-jaiz mat wajib mutasil. Nah, mat wajib mutasil itu memang kayak halang tadi juga. Nah, itu tadi. Tajwid ke depan. Belajar makharijul huruf dulu. Kalau guru haji ini kan pandangan. Sidin kan mendengarkan bacaan kita. Sidin melihat di muntung kita. Jadi di muntung pengetahuan halangnya. Coba lamanya mendengarkan di bacaan muntung kada di hati kada tepat dalilnya qanun la ta'manna ismam ismam itu kada narang cuma kelihatan la ta'manna manna ya kan kalau kada narang lamunnya kada narang qanuna ta'munna mun kadang-kadang itu ngaran isma kadang-kadang ngaran tapi kelihatan matinya nang dia sidin itu nang bibir kita itu ya kan fathah nang dia atasnya itu buka bibir bawah nang turun ya kan muncung sidin memeriksa di situ. Ada kawal kurang baca wala-wala bulin itu sih jadi dong-dong angsa pasin angsa hingga ini kailangan na banyak bulan na pasin angsa mulat-ulat full muntungnya muyong muncuk muyong wala-wala bolin jadi no si kong angkin muyong no si kongnya wala-wala dalin itu pak ngarannya sini itu dal layung buat istikola salah harus itu dulu ya kami pada membaca lagi ayo wak sini kalau tujuh mungkin panjang-panjang itu bicara dia disini muntungnya aja mun kita kita nang ini kemlah jadi akhirnya tinggi ini bilang disumpah sih di dia sama ada di lepas luput semuanya maka bisa menyerahkan gigi gigi undang pengen habis ini ada masalah sekali lagi bahasa jadi itu pun gigi habis dia bacaan bagus dia nyandak nyepan gigi gusi lawan ilat ada yang menjajah terlalu ada yang terlalu lanjanya di matangannya di dokter bangun tidur menyikat gusi jalabahnya gigi nanti giginya habis giginya habis mohon agak ketawa sih dan di buncus itu filmnya yang terlalu maka bukan dengan adu baca kira adanya apalagi jelas kan bukan dengan adu baca kira adanya jelas ya Allah bukan jadi jangan ada masalah musabaqah itu jangan adu baca jangan ada habisnya kena ya siapa bagus bacaan dapat roti siapa kada bagus kada apa-apa lalu berniat saya aku bacaan bagus supaya dapat roti subscribe aku bacaan bagus supaya aku tulak haji jadi haji namanya haji riya mengba'adu-ba'adu itu sama ya lawan orang nang anu balon bak kuda nyata aja kalau sebenarnya bukan dengan aduk baca kiraan adanya bisa ngerti sih jadi jangan diadu-adu Quran itu jangan diadu-adu jangan mendera kayak orang nang bakal lah kemana-mana jangan nang panteng tajwidnya sama suka aja adu bacaan sini lagu ya kasih kong kalau lagunya masih nyet-nyet nang kedua angkat menang sebenarnya nang ketiga kan kelima lagunya nang keenam tak bisa menang kori nang terakhir 11 lagunya nah baikkan Hijazi Mekawi Ras Sika Nahawan Bayati Husaini Ali Sakra Setahandak hanya mau pangga itu kada lakun itu kada usaha nang pancingnya tajwidnya mbah hadis man pembiabakan nabil Quran kaya kemina macam apa maksudnya barang siapa tidak merasa suki dengan bisa membaca Quran bukan memegang yang sempurna kalau orang muka sudah bisa membaca Quran masih aja lagi anak mencari kesugihan dunia bukan pematuhan dan kada ada yang lebih sugih daripada ini udah Al-Quran 30 juz nih ya udah kenapa lagi kenapa belum nanti berat malam dia terbana bil Quran pada sama lalu ada yang mengetafsirkan malam dia terbana itu pada belagu ujar saya Abdul Wahab Sahrani boleh baca Quran belagu asal jadi wali Allah Allah mungkin jadi wali kalau saya salah dulu habis pahalanya aja kena Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والصلاة القادمة اللهم اجعلنا ومشايخنا وذرياتنا ووالدنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجيراننا ومن أحبنا يا الله من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وارزقنا اللهم واياهم قول العمر الى الضفا المعسير الى الصلاه من المعافيه الكامله لاعلى كلمه الدين والاخلاص والصدق واليقين وارزقنا المسلم خاتمه ولا تعذبنا اليوم في الدنيا في البرزخ في الاخره وارحمنا برحمتك واياهم على الجنه بغير حساب اللهم ارحمنا واياهم الجنه بغير حساب اللهم ارحمنا واياهم الجنه بغير حساب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله اللهم امين ما شاء الله لا قوه الا بالله انت انفر ما اقلك doakan dalam mudahnya panjang umur. وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى رحم مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان الشيخ حجي محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل ومشايخنا ومعلمينا أجمعين والدنا أمهاتنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتبشرون الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ونرية أن الله يشفي مرضنا ومرضى المسلمين ويرزقنا وإياكم طول العمر إلى فوق المحسنين بصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين على إخلاص وصدق واليقين ويختم لنا الغمر صدر خاتمة ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته تعالى الجنة بغار حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل هرم كتب ويكتب وبدا الآفين ودرى الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه بوحيني tersebut enam sifat yang ada takalluknya dan tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagia. Sidin berjanji deh di bawah ini Sidin akan mengesahkan 6 sifat dari 20 yang mempunyai takalluk, artinya mempunyai hubungan. Kemudian bahagi sifat 20 itu kepada 4 bagian. Masuk kepada makna ta'alluq. Artinya ta'alluq yaitu tuntut sifat. Artinya si sifat itu menuntut akan pekerjaan. Jadi berapa sudah ada dua lah. Pertama sifat menuntut akan pekerjaan. Jadi dua telah. Nah ini sifat, ini pekerjaan. Nang dituntut sifat itu. Ya kalau kita mengaji sorok telah ngarannya PL-nya mutaaddi. Itu. Jadi ya kak doroba itu ada amronnya, ada mafulnya. Ya kan, ya kan, ya kak sorok nahu tak itu tak. Jadi ini sifat nang enam ini menuntut pekerjaan. Pekerjaan itu yang bertambah daripada hanya berdirinya sifat itu kepada zat sahaja adanya. Jadi ada sifat yang lain dari enam kada ada sama sekali hubungan ke lain, hanya ke zat benar saja berdiri sifat kepada zat tuntung. Itu ada 14 sifat. Nang enam sisanya ini dari 20 ini selain dari berdiri kepada dasar, bertambah lagi ada pekerjaan, ya kan? Ada yang dituntutnya. Paham kan? Ini bedanya. Lamun bahasa kita ta'aluk itu hubungan ngarannya. Jadi ada yang menghubungi, ada yang dihubungi, kan dua jadinya. Lalu masuk adapun misal ta'aluk seumpama kudrat, yakni kuasa. Nah, sifat kudrat itu kan diantara enam yang mempunyai ta'aluk tadi. Nah, kudrat itu sifat, tiap-tiap sifat berdiri kepada zat, maksudnya ada berpisah. Arti berdiri itu tetap sabit pada zat itu. Jadi zat Allah, lalu kudratnya itu tetap pada zatnya. Pahamlah. Pahamkah? Nah, oleh sebab itu disebut zat yang berkuasa. Lalu qadirun. Berdiri sifat kepada zat jadinya asma. Jadinya nama. Jadi zat sebiji banyak, sifat sebiji, ya kan? Berkumpul zat lawan sifat jadinya asma. Seperti kudrat berdiri kepada zat, lalu namanya qadirun. Terus-terusan tak kudrat itu tak kasing pisahannya. Kenapa jadi aku murid-murid di kasing pisahan? Supaya di hati kita jangan ada godaan setan. Biasa godaan setan itu datangnya dari jahil. Itu biasa ada godaan. Kudrat Allah itu kadang-kadang bisa juga diinjamakan ke lain. Jadi mun diinjamakan ke lain, kalau sementara diinjamakan ke dada dulu. Iya kan? Nah, disinilah sesatnya orang-orang yang menuntut ilmu sifat tujuh yang disebut untuk keperkelawanan. Jadi inya merasa dirinya yang berkuasa. Jadi merasa bahwa sifat Allah itu adalah awaknya. Paham kan? Akhirnya zat Allah adalah zat inya. Jadi Allah ialah inya. Lalu kada ada takutan apa-apa lagi. Wani banar. Wani itu apa? Jakanya menyuntan peliturang. Tak ada yang anak mantan di hadapinya. Parang kah? Lading kah? Orang sudah jadi Allah Ta'ala. Kadang memberi bekas dan lain lain Allah Ta'ala. Macam apa? Ditambah pulang lawan potongan. Dasar pina mengeriakan juga. Jar babinian kah pina apa? Bari takutan ya babinian. Hah? Sesengot na. Teka atas kan itu apa ikan? Gigi betari. Tak ada apa? Ilmunya nang kaitu. Walhasil kita pada waktu membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah dahulu, banyak rombongan-rombongan ilmu-ilmu nang pahlawan nang sasa itu. Nang kesalah memaham sifat tujuh. Dukun itu nah benar, orang bersahabat hantu lah. Misalnya guru masdar hendak menambahi orang, lalu bekiau hantu minta tulungi lawan hantu menambahi orang nang gegilaan, minta bantuan lawan hantu. Hantu siapa? Hantu arwah datu, hantu arwah bapak nang diharagu. Dukun melungarnya lah. Hadis Nabi sahabat datang ke rumah dukun, percaya lawan pendernya, pender dukun itu, maka kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran kata. Nah, nang kedua hadisnya, barang siapa datang kepada dukun, percaya lawan kata-kata si dukun itu, maka kafir ia dengan Al-Quran. Ada juga kayak itu. Jadi hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang jadi dukun bata tambahan memakai tenaga hantu. Lah, lamun mintu pang baca tambahan memakai tanaga tuan-tuan wali itu tawassul ngarannya. Tawassul ngarannya. Rasulullah bisa juga bertawassul. Allahumma bihaqqis sa'ilin. Ada tak waktu Nabi hendak turun dari rumah ke masjid bertawassul Nabi? Allahumma bihaqqis sa'ilin. Nabi sendiri membaca tawassul itu. Nah sekarang ada di TV-TV, TV mana? Kada tahu lentang. Ada orang nang menyatakan apabila kita mangio ya saman itu adalah godaan setan katanya. Ujar si orang nang berbicara di TV-nya berbicara. Nah itu jelas kepada kita bahwa orang itu sudah kada umpat di madhab batawassul. Sedangkan tawassul itu disuruh Tuhan dalam Quran, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa tabu ilaihi wasilah. Jadi orang nang babuat di TV, nang bapandel di tengah orang banyak mendengarnya itu harus diteliti juga. Kalau kita mendengar, ada kita ini lain nih, ini golongan daun pisang. Biasa nang masuk ke dalam golongan daun pisang itu kan kelelawar. Iyalah, bau pang pijit biasa. Jarang banget. Ada lagi nang berbicara di TV juga masalah menentang adanya haulan. Hanya ini aja, pokoknya menentang. Terang terus di TV menentang. Nah itu, yaitu haul Syekh Saman. Padahal haul yang lain-lain itu juga. Cuma yang menyakita yang ada akan disekumpul, lalu ditembaknya. Mbak sudah yang lain, mbak orkes diam-diam aja. Jadi ada apa sih gerangan di dalamnya? Tidak ada lain karena inya kada mau berdapat lawan kita. Merumuskan sesuatu masalah dengan sama-sama utak dingin. Jangan memakai kabar-kabari nang luhut itu. Apalagi dibuat di surat kabar. Mari kita selesaikan masalah secara dingin empat mata. Kalau picak seikungnya tiga mata. Ini ada orang kurang picak sebelah. Sidin dapat duit. Duit itu dibari orang. Lamun guru masdar dibari orang duit. Ngarannya duit itu dana apa-apa. Iya kan disebut dana. Penung ahlinya. Ahli kata-kata, ahli istilah. Dana itu kira-kira lah. Itu ada sesuatu maksud. Ulah langgar dan sebagainya. Lalu anak celengan atau meminta mencari dana. Ya kalau nang sok dikatakan dana, lamun orang itu memberi tuan guru, tidak ada ngarannya itu lah. Itu hadiah, bukan dana. Lamun gurunya nang meminta, ngarannya itu sedekah. Matinya meminta sedekah. Kada ada orang minta hadiah, kada ada hadiah tuh nang bisi duit, mau nyok. Kalau sedekah tuh nang kada baduit, ucap minta. Jadi supaya mengerti itu nah, kita khawatir kalau terjadi pertumpahan darah, macam dekat. Ya kan? Itu yang kita khawatirkan itu. Kiranya kawan-kawan semua sudah ngerti masalah ini. Ya kan? Sudah ngerti semua. Kalau kita sudah masang berdahulu, apapun persoalan, bangun tengah malam, mohon kepada Allah supaya Tuhan menyelesaikan. Kada usah pakai tangan, pakai tampar, pakai tempeleng, pakai pukul, kada usah. Pakai surat kabar membalas, kada usah. Kita pakai doa aja kepada Allah Ta'ala, udah. Asal kita kada sebagaimana nang ditulis orang atau sebagaimana yang diucapkan orang kita itu lepas dari itu udah biarin aja. Itu urusannya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, man sopahani aw sopaha man sopahani aw sopaha man sopaha man sopahani aw sopaha man sopaha man sopaha man sopaha ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Ya kan? Itu beberapa kitab masalah musofaha itu ada yang khusus membicarakannya kan, sebagaimana karangan Habibullah Sanggiti dan lain-lain. Nah sekarang ada lagi yang mengatakan bahwa hadis itu gharib dan kada boleh dipertuakan. Jadi guru-guru kita nang ahli tarekat biasanya bersalaman lawan muridnya baiat ngarannya dengan dalil innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya kan? Naik baiat. Nah, habisnya itu tadi. Nah, ada lagi yang mengatakan barang siapa artinya bahagia dan sebagainya itu sama ambil ijazah apa itu ini masuk surga. Wah, itu menjamin surga. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah taala menghurupi akan orang beriman diri mereka dan harta mereka dengan surga. Nah, menjamin itu guru jaini kah, guru sekumpul kah? Allah kan menjamin. Nang menyampaikan hadis itu siapa aja ini kan Rasulullah. Nah itu. Jadi kita mari kita selesaikan masalah dengan dingin. Jangan sampai kita membawa masalah dengan ya karena memang sudah ada paut terdahulu. Ada masalah iri dengki dan sebagainya macam-macam umpamanya lo terjadi yang kayak itu. Nang dikhawatirkan kalau ada kawan-kawan melang cinta lawan kita pada tahan hati. Kalau pina ditahaninya napas kena. Napa artinya? Misalnya semangat. Ini coba nala jawab. Sepurang banyaknya kada sikung-sikung nang sarik. Jadi kita selesaikan dulu. Sebagaimana masalah uzur Jumat kita selesaikan. Kalau para ulama-ulama itu mematahkan bahwa uzur Jumat itu sekian, mari kitabnya, ya kan? Nah itu. Dan berapa kitab yang ada di seluruh dunia masalah uzur Jumat? Kalau kita seorang tahu ingat 10 aja, sedangkan uzur Jumatnya salawi. Tak salah kan orang nang bisi selawi masih ada lagi 15 yang inya kada tahu. Jadi ngalih ni lah, ngalih telawani orang nang lebih sugih pada seorang. Bagak kan orang sugih nama andak dapat ratusan ribu di kontong karas-karas. Sekali petatelan orang buruk ya bajunya, sekalinya di kantongnya dolar. Siapa yang kalah? Hah? Nang tak utang. Lalu nang mengambil ijazah itu awaknya kan yang datang. Hah? Ya kan? Nang membaca zikirnya semania muntungnya. Hah? Awak lah. Nah, nang dibariakannya duit cuci apa? Duitnya ujar Tuhan tadi unda ganti awak nyawa lawan duit nyawa dengan surga. Ujar orang yang kadakat tujuh lawan aku mungkin kadakat tujuh senyaman mantulah masuk surga menmintu artinya masih lebih salaman lawan sirian aduh saya sumpah yang lagi puasa kadakat lagi penyakit kadakat lagi surga tuang sudah. Nah itu kan sudah di luar daripada utak nang waras artinya ada kelainan jiwa. Bahkan nang di Mekah itu menyeraput, apalagi waktu nang kita nang musim haji, dengaran hadis musafah itu ya kalau musalsal bil musafah bil musyabakah ya kada. Hah? Rami aja. Kada masalah. Limbahnya sudah nang pina. Marina Nabi mati Abu Talib. Ya kan? Lalu eh pina bawani-wani. Nang pina hendak melawan-lawan mulai timbul sudah. Nang dikhawatirkan kalau pina Sayyidina Hamzah masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam, habisan. Jadi nikahnya apa rumahan? Jadi sekarang sudah ramai banget main surat kabar, main apalagi di TV-TV sudah ramai banget. Gawian orang tua-tua Ahlussunnah Jamaah tuh, lalu anak bisa salah akan mana? Dalilnya dicarinya pandir nang di kitab orang tua juga. Jadi hendak mengadu orang tua dengan orang tua. Tetap. Ini nah orang-orang bersahabat hantu tadi dukun pun aku bicarakan masalah hadis dukun tadi nah lu sarik diri nah aku tak bisa mulai surat kabar pulangnya nang rugi siapa? Nang dukun tadi nah lu sarik diri nah aku tak bisa mulai surat kabar pulangnya nang rugi siapa? Nang menukar surat kabar nang rugi nang berjual berapa seharinya dapat duit? Nah itulah. Kada apa-apa supaya kita masuk surga jangan kehalangan. Kan kalau masih ada berurusan lawan manusia yang belum selesai, kada kawa masuk surga. Punya malaikat stop, tu masih ada urusan lagi. Jadi kita bahakuran dulu bahabisan sesama manusia ini bahabisan bahakuran di dunia supaya di surga langsung surga dan ini langsung neraka ini. Jadi jangan ada yang pakainya pakainan itu jangan ada lagi gara-gara apa selesai masalah-masalah sama makhluk ini. Oleh sebab itu kan yang tua-tua mencari jalan menyelesaikan masalah lawan makhluk ini pertama berjalan mendatangi makhluk-makhluk dulu kuliri isinya minta ampun, minta maaf, minta rito, minta harap sudah itu hanya berdiam di rumah aja ya kan? Kemudian karena ada misalnya orang mengajar akan mengajar nah sebelum mengajar istighfar dulu sesudah mengajar minta maaf, minta ampun muntung pula penutupnya itu kan ya cukup itu keuntungan sudah waktu berkumpul maaf-maafan jangan melempar tangan sembunyi batu atau kebalik lempar batu sembunyi batis bebakar. Walau ada nafsi kita menyampaikan nang jujur kalah. Coba lihat hati dulu nang hadis-hadisnya nang musalsal bil musofa musyabakah ya kan munawalatul subha ya kalah mu'anako libasul khulqa gawian orang tua-tua itu coba diitih mun kalah besi kitabnya nukar ya mun kalah kawa juga anu ya datang ya belajar nah itu bang jangan main tingkalan-tingkalanan kada mau itu bukan sifat manusia ya, ya. Sifat binatang itu katuju benar main yang ya main tadi kan binatang kalau manusia kan maunya bakar permasalahan itu siapa misalnya guru masjid dan guru usuf ayo berdua bertukar pikiran pendapat pun kayak ini nah di mata pendapat ikan berdua aja kan salah amun ditulis di buku di seberapa di mana-mana itu malamnya membari sifat orang lawan menimbulkan cagarnya pecah belah dan macam-macam paham kan? Nah itu dan kepada orang yang menjadi adam guru itu harus dan wajib hukumnya menjagakan jangan sampai guru kita itu jadi sambatan orang pulang nah kalau berjual soto memang ada tarifnya iya kan? Nah ikam misalnya mendengar soto bayi talu Berapa hitungin talunya? Berapa bikin talunya? Soto bain talu, misalkan mana abah? Berapa hitungin talunya? Lamun ayam bain talu memang? Ya kalau? Nah itu ini soto bain talu. Apabila bain talu 5.000, apabila pada bain talu 2.500. Itu soto Banjar. Lalu dibuat intalua 5.000 sebesar piring. Apabila ada bayi intaluan, ditinggal intalunya 250 ya. Soto bayi intalua itu soto namanya ada tarifnya. Apabila bayi intalua sekian, kalau bayi intalua sekian, bahasa sekian, bahasa sekian itu masalahnya adalah soto. Kalau masalah ilmu, masalah ibadat, kan ada bahasa sekian itu ada. Ini daripada calo ini setan dan iblisnya, nang munafiknya, nang di sekitar kita. Wa mimman hawlakum munafiqun wa min ahli Madinah maradu ala Allah. Karena orang-orang yang fasik di sekitar kita inilah, lalu Rasulullah itu sampai terancam. Coba baik. Ada kalau Rasulullah tenang aja datang orang ya Rasulullah serius orang kafir nak menyerang kita cukup lon tentaranya sekian alat-alat senjatanya sekian hari anu tangga sekian Nabi menyiapkan sudah nak melawan datang Jibril in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin tafsibu 'ala ma fa'atun nadimin wa lamma anna fiikum rasulullah. Hai orang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita baik di surat kabar maupun di mana-mana, cek dulu kebenarannya. Apabila memang betul kebenarannya, nah baru kita bergerak dengan cara kita, yaitu laporkan kepada Allah Ta'ala bahwa si A dan si A di kampung anu memusuhi saya ya Allah. Kan tawa. Jadi kita itu melaporkan kumandan namanya pesatanan. Cek dulu. Masa kita minta bantu luar makhluk masalah ini, masalah yang lain sudah tahu kiamu binafsi ya kan? Ya kan? Melakukan segala hajat ke Allah. Bapak lapor luar polisi ke Allah aja. Tengah malam bangun ada aja bacaan-bacaannya. Kemudian datang ini Rasulullah menyuruh sahabat coba mengecek dulu. Halnya kada ada apa-apa. Bersih aja. Han ya kan Nabi tamasi pendel ini membawa tentara lono menyerang lalu namanya sampai hari kiamat namanya Nabi mendahului menyerang. Gara-gara sahabat ini membawa ada bagus. Habis Nabi Muhammad nih. Paham kayak kami tadi. Ini gara-gara yang mandak tarif ini dulu, jadi sampai kasihan perguruan. Pada gampang, mengambil musofa saja 17 ribu, atau 17 juta. Di mana duitnya? Ujar ulang-ulang ke tempat tujuh, di mana menyimpan duitnya? Jadi karena ada yang terdapat tujuh lebaran kita dan ada yang memberi malu kita supaya jangan fitnah berkelanjutan walaupun ijazah musofah, musyabakah, mu'anaka, menatu subahat dan tiba subah itu memang ada urusan di agama dan jujur walaupun jaminan surga Allah dan hadis Nabi tadi ya kan? Itu walaupun mulai sekarang dinyatakan bahwa ijazah musyabarah dan musyabarah di stop. Yang menyandang dosanya adalah yang tersangkut-sangkutan selesai. Jadi istilahnya kan umratul qadha Nabi hendak masuk di tahanannya berbulu-bulu. Tuhan bersifat kuasa. Ya kan? Nah ini, kalau kita benar, pertama kita menyampaikan ijazah semata-mata karena disuruh perguruan. Ya toh. Nang kedua, kurang hadiah kita kada tahu. Nang ngaran hadiahnya ini batarif sebab nang menarik ini urang kada sikitanya. Kita kada tahu. Nah, lalu menerima hadiah itu ayatnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Muhammad, ambil aja hadiah mereka. Jadi bukan dana hadiah dan bukan ada apanya, bukan ada apanya itu tarif tadi kada ada. Nang bahasa sakian itu kada ada. Lawan si muzawirnya ini nang membawa rombongan nenek. Anu mengambil juga di situ sambil menyalam sambil minum banyu. Paham lagi macam? Akibatnya, nah ini jalan agama di stop sementara. Ada nang yasudun ansabila pasti ada orang mana? Nang yasudun ansabila pasti ada orang mana? Nang hasad-hasad ketahuan juga. Kada usaha nang hati kada ketuju lawan guru kada usah diwawar-wawarakan pas kemari itu kada usah. Masudah seorang kada ketuju dan kada umpat dan kada sesuai lawan pendapat seorang mana ya sudah. Banyak aja lagi koreng-koreng nang di dalam hati seorang, dalam utak seorang, di awak seorang banyak aja koreng nang mesti diobati. Kada usah gaduh di koreng orang umpama koreng. Nah inilah akibat daripada kada bisa bersilaturrahim. Apabilanya bersilaturrahim, racak pada dapatan, insya Allah nyaman berpanderan. Mengejaran kada dapat, ya sudah. Oleh sebab itu Nabi memasani apabila sembahyang, sok itu harus rapat. Apabila ranggang, setan yang memasukinya, maka diganggunya kiri dan kanan. Lalu sembahyang bawas bawas, tuntung sembahyang kah? Imam si makmum nang di kiri di kanan menglanggang sok kali kada rapat, sama pada dua, napa? Kurang ya sembahyang, kurang. Jangan sibung apa jangan nyoyakin kurang, unda balum lagi, berjual kapok. Sudah salam sidin biasa unda tiap sembahyang oleh Allah Akbar menanam kapok. Assalamualaikum, sudah berjualan nih balon? Tentu kurang. Ya nasi kong, unda yakin kurang dua. Kenapa? Unda balon lagi mengumpulkan iwak. Apalagi berjual. Ini orang mencari iwak memasang banjur. Mulai Allahu Akbar, mengatakan memasang banjur. Lalu memasang hadangi. Lalu mutiki iwaknya. Lalu berjual. Ini balon lagi mutiki sudah salam saja. Sama ngalamunnya. Kenapa nih saya tanya mengganggu? Kiri kanan akibat ranggang ya banyak berapat-rapat kada kaya itu babinian di rumah kah? Sekali aja kita berikan waktu untuk ke rumah inya boleh sekali dan kita berobat sudah untuk mengetahui jelas dan kebenarannya. Kalau ini kita tulah bapupur buliknya hilang kubur nyebab aluan masuk kali apa kata maksud aku tak limbahnya berjalan keluar rumah boleh lain enam cara pandir lain laku tingkah lain pakole di situ tadi kan di lalu macam-macam aja yang nyata dulu kabar-kabar cek dan kerja ada tiang-tiang aja urung, kita dapat urung situ aja, baik anu aja. Bina anu si anu itu, anu itu, cucu si anu itu, biar. Kena menyangka ulun kalau kan halus aja. Tapi muridnya kenal, biar. Sekalinya ulun dapet, biar. Busa. Masalah orang busa, nambuh ini orang busa, jula selawar. Daripada anak menggalan lakan punggung. Asalnya ada rekaminya, ini kalau berjalan, lo balik lihat. Iya, nak berjalan di kampung-kampung, ya, baca cari dana daripada kalau ulang. Sampai sikung dikintai 17 juta, mbak. Ada yang 10 juta, oh. Awak ada yang mengirimi, apa namanya? MSN, apa? SMS, Pak. Nah, lon bini tuan guru, ditagur-tagur penglakinya wajan. Jangan sampai berjual awak lakinya wajan 3 juta. Kalau murahan, ya. Menangis bini tuan guru. Dipadahakannya, guru berjual awak harga 3 juta. Dilacak nomor handphonenya. Orang pintar, kan kalau melacak-lacak, tuh mengahli lacak sampai licak. Kada dapat. Sugih si picak. Nikisnya picak pada sebelah. Lalu memasang listrik. Bekiau datang PLN, ujar orang PLN sudah melihat saja mata sin picak sebelah. Julak-julak dia. Dia minta pasangkan listrik berapa mata? Berapa mata? Sehari ya, si Den. Nyawa ini jar. Maka pegawai PLN kenapa jadi menyambat penyakit orang? Kan salah paham. Maksudnya berapa mata itu kan mata listrik. Ada yang mau menyindir yang mata pian sedigi aja ada. Ngalir barunya hanyar terdapat, maka itu lagi entah. Ulang hanyar kawin ke hanyar terdapat. Kalau biasa malam pertama itu bebungkasan. Ya kada gue besok. Iya namun cuma kembali karena bakal baikan. Kenapa? Hanya bebungkasan. Nah itu paham. Iya gila. Akibat itu pengarang langgang kan tadi. Ini itu aja sudah. Nah apabila nya orang ketujuh lawan kita, karena apabila orang memanggil kita, kita ketujuh lawan kita. Minta aja saya selamat. Kada usah nama macam-macam. Kalau pun kan membalas ulang karena di surat kabar pada usah. Kada usah berlawanan apalagi nyawa kan. Nah apa lah? Hendak nyawa hendak. Jarnya baik duit. Kada tampilin ya Allah. Nang penting sudah kejuaan habis ya. Ya kan? Nah, lamun pengajian ini pulang mau 3 hari seminggu nih. Sudah ada jua mulai sudah suara sumbang. Aku kumpul aku nih dulu. Apabila sudah sampai masanya, kena diumumkan pulang. Gara-gara si anu, aku kada kawal lagi babacaan kitab. Babinian ampih lakian. Nang menanggung dosanya, itu tak. Nang yasudun ansabilillah. Jadi pilih aja, hendak agama ini stopkah, hendak agama terserah. Guru jangan dibari sopan, dibari malu, ya kan? Nah itu saja. Sampai aku disuruh akan dipada apanya berjual awal itu, ya apabila bertarik kemarin dari soto berintalo berapa dari 500 tapan nak orang habis duit 100-annya enak berintalo juga 5 papa ada kawala ini nang daur nang handak juga berintalo tapi duit kada cukup jadi ada soto nang kada berintalo atau intalo pecah 500 saja kawala itu abahnya jenjera lala jangan terlalu lebelang kalau mah sepanjang kan lebelang itu mahibur jalan apa memang niatnya anak mahibur supaya sedih geli ini ketawa jurang jang kelala urang nang pamadihin tu tak turunan tah kada jinya abah ulun kada bisa memadihin kaya ulun kada dua ni nah dua nak kata ulun nasana ulun kada bisa memadihin berdiam ya aku abah ulunnya berjual yang kalau mbah itu datang orang amuntai maaflah kalau ada amuntai keluarga ku banyak dia amuntai di Palampitan nang asalnya sekali di Palampitan ngaran sidin Qadhi Haji Muhammad Said Palampitan amuntai nun ulama-ulama nang tua-tua tahu semuanya tuan arwah banyak sekali anak cucu di sana. Jadi jalur amal teh, lawan abah ulun bahaya. Nyajen terlalu lama, nyaman abah manu buruk, bano anwe jenya. Nyelotok. Kayak ulang lain kali tapi istilasan itu. Ini adanya nih, ada di muncul mana-mana. Jol. Sini nak duduk kita berganti kita pakai sosial di Jabir si Allah Allah Al-Anang Gondang lawan si Indah Gandum nang bawarang lawan Amat Tupe ya ada Amat Tupe mulai kan anak dah ujiannya mana naik nyur aja lawan dia anu aja pun anu. Jadi sampai digelar Amat Tupai apa di atas turun ini kali ya rame keskirnya kan ketawa jantralalanya jadi jantralala kurang muntah gak menukarin talo dan abah ulun ujar kurang muntah berapain talo sedikit kurang seuting seigi kan seuting kan tahu kan ingat bahasanya kan sauting nah itu sauting jadi ujar abah ulunnya nang ini nah bagusnya harganya 1000 nang pacak nah ipang ujar 500 separuh menminto ujar ngamunnya pecahkan ya semenyaannya supaya harga separuh aja ulun ada besar wadahnya sudah nah itu kisah abah ulun saja. Kada jadi lalu nuk apa? Nuk minta pecahkan aja. Kenapa tulakan pula malam itu? Mulai diamun teh ke Banjar. Mbak Imbe pulang mana baulan? Mbah Babua di besin. Berapa aja mulai diamun teh ke Banjar? 250. Akur. Malam hari. Belum tahu kalau motornya malam. Mulai amun teh berapa jam tahu bes sampai di Banjar bayar bu urusan eh? Sama pulang urusan taimbe ampihnya taimbe pulang buriknya ramun teh siang buriknya ujar kurang amun teh namun kalau ini kalau jadi tadi berapa ongkosnya 250 mulai Banjar ramun teh maka ini siang tidak ada beda malam atau siang-siang atau malam akur jalan muntah bayar 250 kalau tidak ada beda malam dan siang mulai di Banjar lampunya nyala akan sampai ramuntah walaupun siang ya jalan tadi ini ketahuinya kasihan dia jangan lala kok rawinya ini mungkin karena ini ada pulang nang pelang sebenarnya si mungkin lah bisa nang berbuan anu kesal karena tak siapa ngarang jatuh nang raja nang umpat badun nang gak pang ya anu bisa ada pulang sebenarnya menyampe elang kesini kira-kira berusuk aja menghadapinya ya. jajar ku taburik pulang najan terlalai mengkesah ujar ku tadeh dalam hatiku kurang memati ini keturunan sebab kelihatan dan kejadiannya hendak main madihin itu dari rumah naik ke panggung iya kalau naik ke panggung hanya ya. Ya kalau angkat tepung, angkat tepung, angkat tepung, angkat tepung, tepung, ya kalau ya kalau tiba-tiba encak gasan membuat diwadik hanya ya kalau nah itu main-main ya kalau limbah itu naik ke panggung untung turun nah iya jajal kota deh adakah keturunan berarti yang malam di panggung aja dan udah turun di belakang nah Allah belum jalan lalu membalas hujan jendera lala kagak banyak kejadian ulun datang di Surabaya Pak Imbel orang Surabaya bulik di pesawat ini anak ke Banjar ulun anak ke Banjar juga nah akor sampai di satu tempat lalu hanya melihat ke kiri anak ke Banjar Pak sebelah kiri lalu katakan gambut itu aja binatang apa ujung orang Surabaya kenapa galang jajan terlala apang situ tulisannya sate gambut kan biasa sate ayam sate kambing ya kan dikira orang Surabaya gambut itu binatang pian hati-hati jajan terlala kalau anak ke Banjar atau murid tukang di Banjar hati-hati apabila sampai di satu tempat sesudah tertak anyar hati-hati di sana banyak orang gam kiyayanya ngarannya Haji Bakri demarku gam yang di Aceh itu sekali gambut cocok menjentera lalala lanya dua buting dasar luar dalam dasar pada jalan di rupanya walhasil asal kita itu sudah kada salah ya kan nah, sampai akan menang benar itu aja apabilanya kita salah waduh terima kasih lawan orang yang membujurakan ya kan apabila kita bujur jangan dilawani berarti orang kepada tahu wa ahlul wa jahilun li ahlil ilmi a'da'u wa arif anil jahilun adapun misal ta'aluk seumpama kudrat yang dikuasa maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya ya Allah nah misalnya Tuhan tak kuasa merubah keadaan malam tadi apa? Malam lah wah ini bang siang nah jadi siang ini itu adalah bukti Tuhan kuasa kuasa mengganti malam dengan siang ya kan lalu siang itu adalah waktu nah kita di dalam waktu itu ya kan berarti kita di dalam kudrat di dalam kekuasaan hendak kemana paling hendak di mana keluar daripada kekuasaan Allah pada kalau oleh saat itu dituntut oleh kudrat Allah kita-kita ini nah itu asalnya tadi nah, duduk pula itu berdiri berdiri duduk pula nah itu jadi di dalam apapun pergantian apapun kejadian di sana jelas bahwa memang zat Allah bersifat kudrat itu tawa ma'alik-alik dari dingin kepada panas kemudian daripada sehat kepada garing nah itu daripada artinya kada berduit kepada suci daripada suci kepada susah itu kawas semuanya Demikian pula misal yang lain-lain ta'alluq pada sifat yang lain-lain adanya lima, kalau sisanya nangka itu tata. Nah, hanya masalah kudrat dan iradat dua. Nah, kudrat artinya kuasa, iradat artinya menentukan. Lalu hubungannya kudrat iradat ini akal pekerjaannya, ya kan? Yaitu kepada segala mungkin. Kesitu tak? Kepada segala mungkin. Lalu mungkin itu terbagi kepada dua. Paham kan? Jadi segala mungkin titik dulu situ. Lalu segala mungkin itu dua. Karena sekurang-kurang segala berdua. Sekurang-kurang segala berdua. Imam sikong, makmum sikong. Sekurang-kurang menjambah. Nah, mungkin ma'dum dan mungkin maujud. Ma'dum itu ada, maujud itu ada. Nah, inilah yang dita'aluki kudrat iradat. Apabila Tuhan hendak ma'adakan nang kadada